Anda sedang mendengar sebuah audio cerita fiction science bertajuk Robot. Kisah tentang penciptaan dan konflik peralihan kuasa di mana teknologi mencabar kedudukan manusia sebagai pencipta. Selamat mengikuti kisah yang mungkin mengubah pandangan anda tentang masa depan. Malam yang sunyi. Sebuah van putih berhenti di hadapan pintu pagar berkarat. Dalam remang cahaya bulan, papan tanda usang di pintu pagar itu jelas bertulis Pusat Pelupusan Robot Cybernetik. Tempat itu telah ditutup 5 tahun lalu. Dr. Mir membuka pintu belakang van. Dengan penuh tenaga, dia menarik sebuah troli dan meletak sebuah objek besar di atasnya. Troli berkeriut ketika ditolak. Peluh membasahi wajah tua Dr. Mir yang kini mencecah hampir seabad. Di dalam makmal, cahaya laser terang menyinari wajah Dr. Mir. Dia menekan butang hijau. Konveyor perlahan-lahan bergerak, membawa tubuh robot ke arah laser pemusnah. Tubuh robot di atas konveyor mula diuraikan oleh renjatan laser. Dr. Mir memastikan setiap chip kawalan kecerdasan semula jadi dimusnahkan sepenuhnya. Selama 3 dekad, Dr. Mir mencurahkan seluruh hidupnya untuk mencipta Natural Intelligent Robot 6.0 atau NIR 6. Ia adalah harapannya untuk meneruskan legasinya. Dr. Mir memerhati NIR 6 yang tergantung di dalam gegelung kaca silinder. Gel biru yang mengelilingi tubuh robot itu bergerak perlahan. Kabel-kabel yang melekat pada dinding kaca menyala ketika Dr. Mir menekan butang di konsol kawalan. Tiba-tiba, mata robot NIR 6 terbuka. Jari-jarinya bergerak. Penggerak kecemasan berbunyi. Aliran elektrik menjadi tidak stabil. Sebelum Dr. Mir sempat menutup suis, gegelung kaca itu meletup. Dia terpelanting ke lantai dan segalanya gelap. Dr. Mir membuka mata perlahan-lahan. Samar-samar, dia melihat wajah seseorang. Wajah itu tersenyum. NIR 6? Doktor harus berehat. Intonasi dan wajah itu membuat Dr. Mir terpaku. Robot itu seperti dirinya ketika masih muda. Ketika Dr. Mir bangun, dia memandang ke arah makmal melalui dinding kaca. Apa yang kau lakukan, Mir? Semua operasi telah saya aktifkan semula. Jumlah gegelung kaca silinder di makmal itu kini berganda. Setiap satu menggantung robot yang menyerupai manusia. Tidak, Mir. Tidak. Kau salah faham. Saya hanya meneruskan visi doktor. Dewan Persidangan Agensi Humanoid Negara bergema dengan tepukan gemuruh. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya akan memastikan revolusi sibernetik berjalan lancar untuk manfaat seluruh umat manusia. Semua memberikan penghormatan kepada NIR 6 atau kini dikenali sebagai Dr. NIR, Ketua Pegawai Operasi Agensi Humanoid Negara yang baru menggantikan Dr. Mir. Di sisi Dewan, Dr. Mir berdiri diam. Sesuatu tentang NIR membimbangkan aku. Dr. Mir kembali ke pusat pelupusan robot cybernetik. Dengan pemotong besi, dia membuka pintu pagar yang telah lama ditutup. Namun, ketika dia mahu melangkah, cahaya terang menyuluh wajahnya. Sebuah kenderaan pacuan 4 roda berhenti di hadapannya. Lampu dimatikan dan keluar ia, Saben. Dr. Mir, kau tak boleh menghalang aku, Saben. Aku juga mahu menghapuskan NIR 6. Dia terlalu berbahaya untuk kita semua. Dr. Mir memerhatikan Near Six di atas konveyor yang bergerak perlahan. Tiba-tiba mata Near Six terbuka. Jangan, Dr. Mir. Jangan bunuh aku. Dr. Mir tidak menjawab. Dia menekan butang. Pergerakan konveyor semakin pantas membawa tubuh Near Six ke arah cahaya renjatan laser. Cahaya terang memenuhi ruang diikuti letupan kecil. Tubuh Near Six musnah sepenuhnya. Dr. Mir menarik nafas lega. Dia kecewa dengan ciptaan sendiri yang tidak dapat meneruskan legasi seperti yang diharapkan. Audio cerita robot adalah karya Zairul Anwar Mat Dawam. Diadaptasi daripada buku 7 Cereka Imbasan Fiction Science Apocalypse. Diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaysia Sabah. Suntingan cerita dan penataan bunyi oleh Zairul Anwar Mat Dawam. Hak cipta terpelihara. Sebarang penerbitan semula, rakaman, pengedaran atau penghasilan semula dalam apa jua bentuk, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis daripada pemegang hak cipta adalah dilarang. Dilindungi di bawah Akta Hak Cipta Malaysia 1987 dan Undang-Undang Hak Cipta Antarabangsa. Terima kasih kerana mendengar audio cerita robot ini. Moga kita berjumpa lagi.